Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendebarkan syiar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kesempatan pagi yang mulia Allah pertemukan kita di majlis yang mulia, majlis ilmu di salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majlis-majlis kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita semuanya untuk beramal saleh. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita pada bab yang terakhir dari kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtasu bil Mu'minat, yaitu beberapa catatan terkait dengan hukum-hukum khusus wanita mukminah. Kita berada pada pembahasan yang terakhir terkait dengan menjaga kesucian wanita, menjaga kehormatan wanita. Kita ada pada sebab yang kedua, yaitu al-ibti'ad an istima'il aghani wal mazamir, yaitu menjauhkan dari mendengarkan musik dan nyanyian. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah kaji bersama terkait dengan ghaddul basar wa hifdzul farj, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sebab yang kedua adalah menjauhkan dari mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan nyanyian, musik-musik yang mana itu akan menjerumuskan kepada hilangnya kehormatan seorang wanita, hilangnya kesucian seorang wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pada sebab yang kedua beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, kitab Ighatsatul Lahfan, di mana beliau menyebutkan wa min maka'idi asy-syaitan allati kada biha man qalla nasibuhu minal ilmi wal 'aqli wad-din. Di antara perangkap-perangkap syaitan, langkah-langkah syaitan yang mana sampai pada orang-orang yang sedikit ilmunya, sedikit akalnya, dan tipis agamanya, wasada biha qulubal jahilin wal mubtilin. Dan perangkap-perangkap tersebut juga mengambil hati-hati orang-orang yang jahil, orang-orang yang suka dengan kebatilan, sama al-muka wa tasdiyah wal ghina bil alat al-muharramah, sampainya mereka pada mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik-musik, bersiul dan bertepuk tangan. Alladhi yasuddul qulub 'anil Qur'an, di mana nyanyian dan musik-musik tersebut akan menjauhkan hati dari Al-Qur'an, akan menjauhkan hati dari Al-Qur'an, wa yaj'aluha 'akifatan 'alal fusuq wal 'isyan. Musik-musik dan nyanyian tersebut akan menjerumuskan seorang ke dalam perkara-perkara kefasikan dan maksiat. Fa huwa Qur'anus syaitan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menyifati bagaimana musik dan nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia adalah Qur'anus syaitan. Musik dan nyanyian yang haram merupakan Qur'annya syaitan, Qur'annya syaitan, di mana orang-orang yang beriman memiliki Al-Qur'an Al-Karim, memiliki bacaan yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Sedangkan syaitan, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, mereka juga punya Quran, dan Quran mereka adalah musik dan nyanyian. Wal hijabul katsif 'anir rahman. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan menyifati tentang musik dan nyanyian bahwa itu merupakan pembatas yang sangat tebal antara dirinya dengan Ar-Rahman, pembatas yang sangat kuat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ruhyatu al-liwat wa zina, di mana nyanyian musik merupakan ruhyahnya liwat dan zina. Al-Imam Ibnu Qayyim menyifati selanjutnya tentang musik dan nyanyian bahwa itu merupakan ruqyah, di mana orang-orang yang beriman ruqyahnya adalah dengan membacakan Al-Qur'an, membacakan doa-doa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, bacaan-bacaan yang mulia. Sedangkan untuk liwat dan zina, ya liwat adalah sodomi, sodomi dan zina, maka ruqyahnya adalah dengan musik-musik tersebut, dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Wa bihi yanalul 'ashiq al-fasiq min ma'syukihi ghayatul muna. Dengan musik dan nyanyian tersebut, seorang yang tergila-gila di dalam cintanya, cinta yang buta, cinta yang haram, sampai kepada apa yang diinginkan dari 'ashiq tersebut, yaitu cinta yang haram tersebut. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, inilah sifat daripada musik dan nyanyian, yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim menyifatinya sebagai sesuatu yang sangat menjauhkan agama kita, menjauhkan dari akhlak yang mulia, mematikan hati-hati manusia, melalaikan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya cuplikan yang berikutnya dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Amma sama'uhu minal mar'ah awil amrat fa min a'zami al-muharramat wa ashaddiha fasadan lid-din. Dan mendengarkan musik serta nyanyian, lagu-lagu yang dilantunkan oleh seorang wanita, awil amrat, yang dinyanyikan oleh laki-laki yang masih amrad, yang masih anak-anak. Famin a'zamil muharramat, maka ini termasuk dari perkara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Wa asyaddaha fasadan lid-din, sangat merusak agama, sangat merusak agama kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, akhwati fillah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyifati mendengarkan nyanyian dari seorang wanita yang bukan mahramnya tentunya, di mana hukum asal dari suara wanita bukanlah aurat. Ya, suara wanita bukan aurat, artinya sesuatu yang boleh sampai didengar oleh yang lain karena bukan aurat. Tetapi wanita diperintahkan untuk tidak merendahkan suaranya, untuk mendayu-dayukan suaranya. Fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, janganlah kalian merendahkan, mendayukan suara-suara kalian sehingga hati-hati yang sakit akan tamak dengan kemaksiatan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka ada jalan tengah di dalam Islam bahwa suara wanita bukanlah aurat. Seandainya itu terdengar, maka itu diperbolehkan. Suara apa adanya, suara yang tidak dibuat-buat, suara yang tidak dilembut-lembutkan, suara yang tidak didayu-dayukan, ini boleh didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya selama itu ada kebutuhan. Sifat yang mulia seorang wanita tentu menjaga diri, tidak bermudah-mudahan mengeluarkan suara sehingga didengar orang lain yang bukan mahramnya, yang khawatir itu akan menimbulkan fitnah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, lebih parah lagi tatkala suara tersebut tidak sekedar diperbagus, diperhalus, didayu-dayukan, tetapi suara tersebut menjadi suara nyanyian, suara lagu-lagu. Ya, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyifatinya a'zamul muharramat. Ini termasuk dari perkara haram yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar terhadap agama. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang beliau sebutkan selain al-mar'ah adalah al-amrad. Suara wanita, dan yang kedua suara amrad. Amrad, apa itu amrad? Amrad adalah anak laki-laki yang belum keluar kumis dan jenggotnya. Ya, anak laki-laki yang belum keluar kumis dan jenggotnya, itu disebut dengan amrad. Maka suara amrad ini juga sama, kita harus berhati-hati. Ada hukum yang perlu kita pahami bersama tentang amrad, saudari-saudari yang dirahmati Allah, bahwa anak laki-laki yang belum keluar kumisnya, belum keluar jenggotnya, ya, yang disebut dalam Islam amrad, maka bisa jadi syaitan akan membisik-bisikkan bisikan yang tidak baik karena belum nampak padanya jenggot, kumis, sehingga bisa terlihat bagaimana cakepnya anak tersebut. Kadang ditampakkan oleh syaitan bagaimana cantiknya paras amrad tersebut, sehingga ini bisa menjatuhkan seorang ke dalam pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan hubungan laki dan perempuan, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Hubungan antara laki dan perempuan, kewajiban kita sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, kewajiban untuk menundukkan pandangan. Kewajiban untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan, Allah perintah untuk menundukkan pandangan. Bagaimana kalau seorang wanita melihat laki-laki yang masih kecil, yang belum dewasa, atau sebaliknya, ya, laki-laki memandang anak-anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa, bagaimana memandangnya? Hukum asalnya boleh, ya, Tetapi kalau sudah dicampuri dengan hawa nafsu, dengan syahwat, maka ini menjadi haram. Ya, walaupun kita laki-laki memandang anak perempuan tetapi memandang dengan syahwat, maka ini menjadi haram. Maka termasuk dalam pembahasan tersebut adalah amrod, yaitu laki-laki yang belum keluar jenggot dan kumisnya, amrod, anak-anak yang masih belum dewasa, maka ini juga sama. Kalau memandangnya dengan syahwat, maka ini dilarang di dalam Islam. Demikian juga mendengarkan suaranya, lantunan dari lagu-lagu yang disuarakannya tatkala itu didengarkan, ya, bagian daripada instrumen musik, lantunan-lantunan musik dibarengkan dengan itu, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ini termasuk perkara yang haram, perkara yang merusak agama kita. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, cuplikan selanjutnya dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wala raiba anna kulla ghayurin yujannibu ahlahu sama al-ghina. Maka tidak diragukan lagi setelah kita mengetahui betapa bahayanya musik, betapa bahayanya nyanyian dalam pandangan Islam. Maka setiap orang yang memiliki sifat cemburu ada dalam hatinya, maka ia akan menjaga keluarganya jangan sampai mendengarkan musik dan nyanyian. Sebagaimana yujannibuhunna asbab ar-raib, sebagaimana seorang pemimpin keluarga menjaga keluarganya jangan sampai terjatuhnya para wanita di dalam keluarga kita dalam sebab-sebab yang membahayakan, sebab-sebab yang bisa jadi melalaikan atau bahkan menjatuhkan di dalam dosa dan maksiat. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa minal ma'lum indal qawm, kata Ibn Al-Qayyim, dan menjadi sesuatu yang diketahui pada setiap orang, annal mar'ah idastas'abat 'alal rajul, bahwa seorang wanita, ini perkataan Ibn Al-Qayyim, seorang wanita tatkala sulit dirayu oleh seorang laki-laki, seorang wanita yang sulit untuk didapatkan, untuk dirayu oleh seorang laki-laki, istahada an yusmi'aha sautun bil ghina, maka bisa ditempuh dengan cara memperdengarkan kepada wanita tersebut suara nyanyian, suara musik. Ya, bisa ditempuh pendekatannya dengan cara memperdengarkan musik, memperdengarkan nyanyian. Fahina idin tu'ti al-layan, kata Ibn Al-Qayyim, maka tatkala terdengar oleh wanita tersebut suara musik, suara lantunan nyanyian, tu'ti al-layan, maka ia pun menjadi lunak. Ya, wanita tersebut akan menjadi lunak. Wa hadza li'anna al-mar'ah, kenapa bisa demikian? Karena seorang wanita sari'atul infial lil aswati jidda, karena seorang wanita mudah sekali terpengaruh dengan suara-suara. Ya, seorang wanita mudah sekali terpengaruh dengan suara-suara, apakah itu suara musik, apakah itu suara lagu-lagu, nyanyian. Ya, maka seorang wanita mudah sekali terpengaruh dengan musik dan nyanyian. Fa idza kana sautu al-ghina, bagaimana kalau kemudian suara tersebut adalah suara nyanyian, suara tersebut adalah suara musik. Sura infi'aluha min wajhain, maka yang sampai kepada wanita tersebut dua perkara. Ya, kalau ternyata yang diperdengarkan adalah nyanyian, musik dan nyanyian, maka terpengaruhnya wanita tersebut pada dua perkara, min jihati saut wa min jihati makna. Yang pertama dari sisi suara, yang itu mempengaruhi seorang wanita, dan sisi yang kedua adalah makna yang tercakup di dalam nyanyian tersebut, di dalam lagu-lagu tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahwa seorang wanita begitu terpengaruh, sangat terpengaruh dengan suara-suara, dan terlebih apabila suara tersebut datang dari suara lagu dan suara musik, ya, maka sangat terpengaruh, di mana terpengaruh dari sisi suara dan yang kedua dari sisi apa yang tercakup di dalam suara tersebut, ya, dari sisi musik dan dari sisi kandungan yang ada di dalam nyanyian tersebut. Bagaimana kalau kemudian nyanyian tersebut adalah nyanyian-nyanyian kefasikan, dosa dan maksiat, menyifati tentang perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh wanita sangat terpengaruh dengan musik dan nyanyian. Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pada potongan cuplikan berikutnya, fa amma idastama'a ila hadhihi ruqyah ad-duf wasyababah warrakas watakhannuth watakassur. Apalagi kata Imam Ali Ibnu Qayyim rahimallahu taala, apalagi kalau kemudian digabungkan bersama dengan musik dan nyanyian tersebut adalah berbagai macam alat-alat musik, ditambah dengan jogetan-jogetan, ditambah dengan sifat-sifat kewanitaan. Bisa jadi seorang laki-laki ya berpenampilan seperti seorang wanita atau berlenggak-lenggok seperti seorang wanita. Falau habalatil mar'atu min ghina la habalat min hadha al-ghina. Maka kata Ibnu Qayyim, seandainya seorang wanita bisa hamil karena mendengarkan nyanyian, maka pastilah wanita akan hamil dengan mendengarkan nyanyian. Ini sifat yang sangat mendalam yang disifati oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, sampai beliau mengungkapkan, seandainya wanita bisa hamil dengan mendengarkan nyanyian, maka sungguh wanita akan hamil, benar-benar akan hamil karena mendengarkan nyanyian. Ini saking ia mabuknya seorang wanita dengan nyanyian, begitu rusaknya seorang wanita dengan musik dan nyanyian. Fa kam min hurratin sarat bil ghina minal baghaya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan betapa banyaknya seorang wanita yang mulia, wanita yang baik, wanita yang merdeka karena sebab nyanyian, sebab musik, maka ia pun menjadi seorang wanita pelacur. Ya, dengan sebab musik yang sebelumnya adalah seorang wanita yang menjaga kehormatan, menjaga kesucian, karena sebab musik dan nyanyian ia pun terjerumus di dalam pelacuran, menjadi seorang wanita pelacur, wal'iyadzu billah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini musik dan nyanyian yang disifati oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala buat kita yang menjaga hati, menjaga agama kita, menjaga akhlak kita. Tentu musik dan nyanyian akan menjauhkan hati kita dari Allah, akan menjadi pemisah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak merasa nyaman tatkala mendekat kepada Allah dengan musik dan nyanyian, seorang tidak akan merasakan nikmat mengerjakan salat, tidak akan merasa nikmat membaca Al-Qur'an, tidak akan merasa nikmat tatkala berzikir kepada Allah menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati pun sudah teracuni dengan musik dan nyanyian. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, maka di penutup dari pembahasan yang kedua ini, sebab yang kedua untuk menjaga kesucian, menjaga kehormatan seorang wanita mukminah, fa ittaqillah ayyatuha almar'ah almuslimah. Maka bertakwalah kepada Allah wahai wanita muslimah. Wahdhari min hadzal marad al-khuluqi al-khatir, dan hati-hatilah dari penyakit akhlak yang sangat membahayakan, wahuwa istima'ul aghani, yaitu kata Syekh Shalih Fauzan, mendengarkan nyanyian-nyanyian allati turawwaju bainal muslimin, yang itu banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, bimukhtalafi alwasail wa anwa alasalib, dengan berbagai macam fasilitas, berbagai macam cara, sehingga itu tersebar pada kaum muslimin, mimma ja'ala katsiran minal fatayatil jahilat, yang bisa menjerumuskan, menjatuhkan wanita-wanita yang tipis agamanya, wanita-wanita yang jahil, terjatuh ke dalam jurang dosa dan maksiat, bahkan terjatuh ke dalam zina wal'iyadu billah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, demikianlah bahaya daripada musik dan nyanyian, yang mana Syekh Shalih Fauzan di dalam pembahasannya beliau menukil dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ighathatu Al-Lahfan. Dan kita tambahkan sebagian dari pembahasannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan bertanggung jawab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 36 bahwa anggota tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan dalam ayat ini yang disebutkan adalah sesungguhnya mata, sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang masuk di dalam pembahasan kita, menjaga kesucian, menjaga kehormatan seorang wanita muslimah, agar kita benar-benar menjaga seluruh anggota tubuh kita dari dosa dan maksiat. Pada sebab yang pertama yang kemarin kita bahas, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, itu sebagian dari anggota tubuh kita. Dan pada pembahasan kali ini adalah inna sam'ah, sesungguhnya pendengaran, ya, sesungguhnya telinga kita, pendengaran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian anggota tubuh kita yang disebutkan oleh para ulama tercakup di dalamnya adalah al-ain, yang begitu mudah terpengaruh di dalam kehidupan kita. Bisa jadi anggota tubuh yang paling banyak melakukan dosa dan maksiat ada beberapa. Yang pertama adalah al-ain, yang pertama adalah mata. Wal-udhun, yang kedua adalah telinga. Wal-fam, yang ketiga adalah mulut atau lisan. Kemudian wal-farj, yang keempat adalah kemaluan. Wal-yad, kemudian yang kelima adalah tangan. Wal-rijl, dan yang keenam adalah kaki. Ini anggota tubuh kita, kalau kita gunakan di dalam kebaikan, sungguh anggota tubuh yang paling banyak mendatangkan kebaikan. Namun sebaliknya, kalau digunakan di dalam dosa dan maksiat, itulah anggota tubuh kita yang paling banyak yang mendatangkan dosa dan maksiat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini enam, ya, ditambah satu lagi sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, dan hati, anggota tubuh kita yang ketujuh adalah hati. Wal fuada, dan juga hati kita, tujuh anggota dari tubuh kita yang paling banyak berpengaruh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai asas di dalam menjaga kemuliaan wanita, menjaga kehormatan wanita, agar kita menjaga tujuh anggota tubuh tersebut. Di dalam surat An-Nur ayat 30 yang kemarin kita bahas, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan agar mereka menjaga kemaluan. Agar mereka menundukkan pandangan, ini terkait dengan mata, dan menjaga kemaluan, ia terkait dengan anggota tubuh, yaitu kemaluan. Dua di antara 7 anggota tubuh yang menjadi bagian besar di dalam kehidupan kita, yang akan ditanya pada hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula pada pendengaran, pada telinga, di mana Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan kepada kita tentang bagaimana telinga kita, apa yang didengarkan. Di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa al-ainani zinahuma an-nazar." Kedua mata zinanya dengan melihat. Wal udunani zinahuma al-istima'. Dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengarkan. Wal lisan zinahul kalam, sedangkan lisan zinanya adalah dengan ucapan. Wal yadu zinaha al-batas, sedangkan tangan zinanya adalah dengan memegang. Wal rijlu zinaha al-khuta, sedangkan kaki zinanya adalah dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, sedangkan hati ia pun memiliki hawa nafsu dan berangan-angan. Hati memiliki hawa nafsu, demikian juga punya angan-angan. Yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Kemudian dari semua itu akan dibenarkan. Dari semua zina tersebut akan dibenarkan dengan kemaluannya, wa yukadzibuhu, atau kemudian didustakan oleh kemaluannya. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagian zina dari anggota tubuh kita, di mana 7 anggota tubuh kita tadi masing-masing memiliki bagian daripada zina, di mana kedua mata zinanya dengan melihat. Sebagaimana kemarin kita bahas di dalam menjaga pandangan, bahwa zina sebagai puncak dari maksiat tersebut, tetapi awalnya dimulai dengan pandangan, dimulai dengan melihat yang haram. Seorang yang melihat kepada yang haram, ya, kemudian hati pun terfitnah, ya, kemudian syahwat pun tergerak, ya, keinginan pun mulai membesar sehingga menjadi keinginan yang kuat, keinginan yang besar, dan pada akhirnya dibenarkan dengan berzina, wal'iyadu billah. Maka mulainya adalah dengan melihat. Fal'ainani zinahuma an-nazar, maka kedua mata itu zinanya dengan memandang. Dan ini sudah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zina. Tentu zina yang hakiki adalah zina kemaluan. Tetapi sebelumnya, tatkala itu masuk di dalam dosa-dosa, apakah kedua mata, kedua telinga, lisan, ya, tangan dan kaki, maka semuanya juga masuk di dalam zina. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu yang haram, yang disifati dengan zina. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zina yang kedua disebutkan dalam hadis ini adalah wazina al-lisan al-mantik. Dan zinanya lisan adalah berucap, yaitu ucapan-ucapan yang diharamkan. Terkait dengan pembahasan kita adalah lagu-lagu, nyanyian yang dilantunkan dari mulut, yang mana itu adalah lagu-lagu dan nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan anasyid, ya, dengan anasyid yaitu lagu-lagu yang berisikan makna yang benar, tidak tercakup dalamnya musik. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau memiliki Kutayib, memiliki buku kecil terkait dengan hukum anasir di dalam Islam, di mana kesimpulan dari tulisan beliau Syekh Shalih Al Fauzan, beliau menyimpulkan bahwa anasir diperbolehkan dengan syarat-syarat. Ya, anasir diperbolehkan dengan syarat-syarat, di antaranya bahwa anasir yang tercakup di dalamnya adalah makna-makna yang benar. Ya, tercakup di dalam lantunan-lantunan anasir tersebut adalah makna-makna yang benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh menyerupai tidak boleh menyerupai dengan lantunan-lantunan lagu-lagu yang rusak, nyanyian-nyanyian yang rusak. Kemudian di antara syaratnya juga tidak boleh melalaikan dari Al-Qur'an. Ya, tidak boleh melalaikan dari Al-Qur'an. Jadi kita tatkala ingin mendengarkan anasir sekali dua kali secara hukum boleh. Ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada para ulama, para salafus saleh, sungguh waktu mereka jauh dari anasir. Ya, tentu mereka mengambil sesuatu yang lebih bermanfaat, apakah dengan membaca kitab, dengan mendengarkan kajian, dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat, dengan berzikir. Ini jelas sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan. Maka dalam kehidupan mereka, kalau kita lihat contohnya dari para ulama, dari para salaf, jauh dari yang namanya anasir. Tetapi berbicara hukum, ya bagaimana hukum di dalam Islam, ternyata itu diperbolehkan selama tidak ya melanggar syariat, tidak melanggar syarat-syarat ataupun aturan-aturan dhawabit yang ada di dalam diperbolehkannya anasir tadi. Apalagi kalau sampai kemudian seorang begitu senang dengan anasir, begitu gandrung dengan anasir, sehingga kehidupannya penuh dengan anasir, maka bisa sampai pada larangan, yaitu jauh dari Al-Quran. Tidak lagi merasakan nikmat membaca Al-Quran, tidak merasa indah mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendengarkan anasir, maka yang demikian dijauhkan. Ya, sehingga sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sesuatu yang diperbolehkan selama itu tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar aturan-aturan yang benar dalam anasir, tetapi dijauhkan, ditinggalkan, itu lebih baik, sehingga kita lebih sibuk pada perkara-perkara yang bermanfaat. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, termasuk daripada sebab-sebab di dalam zina, wal udunani zinahuma al istima, dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengarkan. Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan yang haram. Ya, mendengarkan yang haram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini semuanya terkait. Kedua mata zinanya dengan melihat, lisan zinanya dengan berucap, demikian juga kedua telinga ya zinanya dengan mendengarkan. Maka ini terkait dengan penjagaan terhadap kesucian seorang wanita, kehormatan seorang wanita, menjauhkan diri dari musik dan nyanyian. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimallahu taala, beliau menafsirkan ayat ini terkait dengan larangan untuk mendengarkan musik. Beliau menyebutkan hadis ini, syahid dari hadis ini, fazina al-ain an-nadhar, zinanya mata adalah dengan melihat. Fa itlaqu ismi zina ala nadharil ain ila ma la yahil, maka penyebutan zina di dalam penglihatan mata yang haram, ya, dalil wadih ala tahrimihi wa tahdhir minhu, maka sebagai dalil yang jelas akan diharamkannya seorang melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Peringatan dari melihat kepada sesuatu yang diharamkan diantaranya adalah melihat wanita yang bukan mahramnya. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkumpul padanya apa yang ada di dunia televisi, apa yang ada di video-video, apa yang ada di YouTube, ya, kita perhatikan. di mana di sana banyak sekali adanya tontonan-tontonan yang bisa jadi itu sinetron, drama, ya film-film yang di dalamnya tidak lepas dari ini semuanya. Apakah mata akan melihat wanita yang bukan mahramnya, atau wanita melihat lelaki yang ada dalam film tersebut yang tentu tidak boleh diharamkan oleh Allah, ya tentu tidak akan ditampilkan di dalam film-film tersebut seorang laki-laki yang buruk wajahnya, tidak. Tentu yang ditampilkan adalah yang bisa jadi akan membuat fitnah bagi seorang wanita. Terkait dengan itu juga adanya musik-musik di dalamnya, adanya peran yang ada di dalam film-film tersebut, sesuatu yang tentu diharamkan di dalam Islam, membuka aurat, menampakkan aurat, ya, bahkan memajang aurat, menampakkan fitnah-fitnah. Maka jelas buat kita wanita yang beriman, lelaki yang beriman, hendaklah menjauhkan dari itu semuanya. Tidaklah dilihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah didengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah tatkala kita mempelajari bersama terkait dengan bahayanya pandangan, bahayanya pendengaran, bahaya lisan, maka kita jaga diri kita sehingga benar-benar terjaga kehormatan dan terjaga kesucian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak di dalam hadis yang mengingatkan kepada kita semuanya akan bahaya dari mendengarkan musik dan nyanyian, ya, demikian juga bahaya mengumbar pandangan, bahaya mengumbar lisan sehingga berucap yang tidak baik. Di antaranya hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," jika anak Adam bangun di pagi hari, "fa innal a'dha kullaha tukaffiru al-lisan," sesungguhnya anggota tubuh semuanya akan ingkar dengan lisan. Anggota tubuh semuanya akan ingkar dengan lisan. Taqulu ittaqillaha fina. Anggota tubuh yang lain akan mengatakan kepada lisan, "Bertakwalah engkau kepada Allah, kepada kami, atau tentang kami." Fa innaka idza istaqamta istaqamna. Wahai lisan, sesungguhnya jika engkau istiqamah, maka kami seluruh anggota tubuh akan istiqamah. Wa in iwajasta iwajasna. Dan jika engkau berpaling, jika engkau bengkok, maka kami pun akan berpaling, kami juga akan bengkok. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah berita gaib yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa anggota tubuh akan mengatakan kepada lisan. Dan ini pembahasannya adalah bahwa benda mati di hadapan Allah bukanlah benda mati, mereka juga bisa berbicara, mereka juga bisa bermunajat. Allah Subhanahu wa taala tawarkan amanah kepada langit, bumi, kepada gunung-gunung, padahal ini semuanya benda mati. Fa abaina an yahmilnaha, semuanya menolak untuk mengemban amanah tersebut. Wa asfaqna minha, semuanya takut untuk mengemban amanah tersebut. Langit, bumi, gunung-gunung, semuanya takut kepada Allah, semuanya enggan. Wa hamalaha al-insan, kemudian amanah tersebut diambil oleh manusia. Ini dalil bahwa benda mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga makhluk Allah. Mereka juga berbicara, mereka juga bermunajat. Ya, maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, anggota tubuh kita ini yang tadi berjumlah 7, ya, bagian daripada terbesar dari anggota tubuh kita ada 7 tadi, maka semua fokusnya kepada lisan. Sesuai dengan hadis ini, fokusnya kepada lisan, semua mengatakan di setiap harinya, setiap paginya mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah untuk menjaga kami, kata anggota tubuh yang lain. Karena jika engkau wahai lisan istiqamah, kami pun istiqamah. Dan jika engkau mulai bengkok, mulai menyimpang, kami juga akan bengkok, kami juga akan menyimpang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini berbicara tentang lisan, ya. Kalau kita bahas lebih detail tentang lisan, dan yang kita bahas lebih mendalam adalah terkait dengan pendengaran, terkait dengan mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian yang akan menjerumuskan seorang ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan," tidaklah satu kaum duduk di dalam satu majlis, "lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu 'ala nabiyyihim," di dalam majlis tersebut mereka tidaklah berzikir kepada Allah, tidaklah mengingat Allah. Yang kedua, dan mereka tidak bersolawat kepada nabinya, "illa kana 'alaihim tirah," maka sungguh atas mereka kerugian. Sungguh atas mereka kerugian. Satu majlis disifati oleh Nabi SAW, dalam majlis tersebut tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada mengingat Allah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak disebutkan kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada juga salawat kepada Nabi SAW, maka itu majlis yang penuh dengan kerugian, kata Nabi SAW. Bagaimana kalau kemudian majlis tersebut adalah majlis musik dan nyanyian yang isinya adalah kemungkaran-kemungkaran, menampakkan aurat, mengumbar aurat, menampakkan fitnah-fitnah, wal'iyadzubillah, maka sungguh ya semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa perkataan salaf, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, inna huwa al-hadithu, inna lahu al-hadithi al-ghina." Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, demi Allah tidak ada ilah kecuali Dia, sesungguhnya lahul hadis, ucapan-ucapan yang sia-sia, huwal ghina, itu adalah nyanyian. Ya, kata Ibnu Mas'ud, lahul hadis sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan sendau gurau, lahwun, sesuatu yang sia-sia. Apa maksudnya yang sia-sia? Tafsirnya Ibnu Mas'ud maksudnya adalah nyanyian. Sesuatu yang sia-sia adalah nyanyian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perkataan Ibnu Abbas tatkala menyebutkan atau menafsirkan surat An-Najm ayat 59 dan 60, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, apakah dengan berita ini kalian takjub, kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Ibnu Abbas menyebutkan, as-samud huwa al-ghina fi lughati himyar, maksud dari ucapan tersebut adalah nyanyian. Ya, maksudnya adalah nyanyian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah perkataan dari para salafus saleh, ya, di mana mereka menyebutkan tentang al-ma'azif. Dalam hadis riwayat Bukhari, "Layakunanna aqwamun min ummati," akan ada pada umatku di akhir zaman, "yastahilluna al-hira wal-harira," di mana mereka akan menghalalkan, mereka akan menghalalkan sutra, mereka juga menghalalkan al-khamr wal-ma'azif, menghalalkan minuman keras dan al-ma'azif. Al-ma'azif adalah alat-alat musik. Akan terjadi pada akhir zaman mereka yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, khamr dan ma'azif. Apa itu ma'azif? Ma'azif adalah alat-alat musik. Al-ma'azif wahia allati tasmulu alat al-ghina kullaha, semua peralatan musik. itu masuk dalam penamaan al-ma'azif. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini kalau kita bahas tentang dalilnya, bahwa itu sangat jelas, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma para ulama akan haramnya musik. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma para ulama sepakat menyebutkan tentang haramnya musik. Oleh karenanya kita pun thullabul ilm, para penuntut ilmu, hendaklah kita mengetahui bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Salah satunya, sebab yang kedua yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu menjauhkan dari musik dan nyanyian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada banyak pertanyaan akhwati fil saudara-saudari yang dirahmati Allah. Saya bacakan sebagiannya. Ustaz, bagaimana jika suami yang meminta istri untuk berjoget dan bernyanyi di depannya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana kalau ternyata itu joget maupun nyanyian yang meminta adalah suami ya? Apakah yang demikian diperbolehkan? Hubungan suami istri kalau itu sudah diikat dengan ikatan yang halal, dengan akad nikah, dengan pernikahan yang sah, yang halal, maka hubungan suami istri ada beberapa di antaranya yang diharamkan, sedangkan selain itu masuk di dalam perkara yang halal. Ya, seperti suami istri tidak boleh berhubungan ketika sedang haid, ketika sedang nifas. Ya, tidak boleh berhubungan melalui dubur. Ya, ini yang jelas disebutkan dalilnya. Hukum asalnya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kemudian berhubungan ketika sedang berpuasa. Ya, berhubungan intim ketika sedang berpuasa. Ini batasan-batasan sebagian yang diharamkan. Sedangkan selain itu hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah boleh. Ya, bagaimana suami dan istri dengan pakaian-pakaian yang minim, bahkan tidak berpakaian di antara satu dengan yang lain. Allah sifati hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para wanita adalah pakaian kalian wahai para suami, dan kalian wahai para suami adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Pakaian artinya sesuatu yang kita pakai, ya, sesuatu yang kita pakai. Sehingga wallahu alam, selama tadi tidak meniru-niru pada jogetan wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita ahli maksiat, ya. Kemudian juga nyanyian-nyanyian tadi juga bukan nyanyian yang haram, yang isinya sesuatu yang haram. Wallahu alam, hukum asalnya tidak mengapa. Ya, hukum asalnya tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian saudara saya laki-laki seorang PNS, guru di sekolah musik, mengajar musik dan nyanyian, apakah boleh? Haruskah dia keluar dari pekerjaannya sementara dia harus mencari nafkah untuk keluarganya? Baik, kalau sudah berbicara tentang batasan-batasan Allah, ya, batasan-batasan Allah, maka mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita pun bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kalau ini yang ditanyakan saudara laki-laki ya, yang mana bisa jadi keadaannya bisa kita lihat, mungkin seorang tidak hanya punya satu kekurangan atau satu dua kesalahan, bisa jadi banyak. Kalau ternyata saudara yang seperti ini belum duduk di majelis ilmu, belum mengenal ilmu, lebih kita tekankan untuk belajar ilmu, mengenal ilmu, duduk di majelis ilmu. Ini yang lebih utama. Ya, jangan seorang belum mengenal sunnah sama sekali, belum pernah duduk di majelis ilmu, kemudian kita katakan bahwa musik itu haram. Ya, ini tentu sangat berat baginya. Ya, sangat sulit baginya. Maka hendaknya menyampaikannya dengan berproses, dengan hikmah, pelan-pelan. Ya, insya Allah kalau dia berilmu, otomatis juga pasti akan meninggalkan pekerjaan tersebut, berganti kepada pekerjaan yang halal, pekerjaan yang jelas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian apakah drum band termasuk di dalamnya, apakah musik nyanyian islami yang berisikan dakwah itu diperbolehkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Kita sudah bahas, ya, kita sudah bahas terkait dengan anasyid tadi. Anasyid yang diperbolehkan yang bebas dari musik, ya, bebas dari alat-alat musik. Ya. Maka semua yang termasuk di dalam ma'azif, ya, yang disebutkan di dalam hadis tadi, yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif, akan datang dari kaumku nantinya mereka-mereka yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, dan menghalalkan ma'azif, yaitu alat-alat musik yang tadi ditafsirkan oleh para ulama, yaitu semua bentuk alat-alat musik seperti drum band misalnya, sesuatu yang tersebar di masyarakat kita. Musik-musik pun demikian, tidak hanya drum band, ya, musik-musik juga demikian, ya, musik pun demikian tersebar di masyarakat kita. Bahkan sebagian mungkin mengambil perasaan mereka bahwa itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak mengapa, bahkan sesuatu yang halal mungkin, ya. Tetapi buat kita yang sudah mengetahui hukumnya, maka hendaknya kita mengambil sikap yang benar, ya, bahwa ini semuanya termasuk di dalamnya alat-alat musik. Coba sedikit kita muhasabah, kita tadabur dan tafakur, ya. Ketika anak-anak kita main drum band dengan takbiran yang biasa lagi booming sekarang, ya, drum band dibarengi dengan takbiran, atau takbirannya dibarengi dengan drum band, coba kalau kita perhatikan bagaimana, ya, keadaan mereka, yang masuk di dalam hati mereka drum band-nya atau takbirnya. Coba kita muhasabah, kita tafakur, ya. Yang masuk dalam hati mereka, yang agung dalam hati mereka yang mana? Pasti yang mereka akan kagum dengan drum band-nya. Drum band-nya hebat, drum band-nya seru, ya, drum band-nya rame, ya, dan seterusnya. Tetapi terkait dengan makna yang terkandung dalam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah masuk dalam hati mereka? Ya, tentu tidak. Ini kalau kita ingin muhasabah dengan perasaan kita yang lurus, perasaan hati kita yang bersih. Kita lihat bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah zikirnya Rasulullah dibarengi dengan musik? Tidak ada. Padahal di zaman Nabi juga sudah ada musik, sama peralatan musik sudah ada, seruling juga sudah ada, tetapi itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Itu melalaikan hati. Ya, itu semuanya akan melalaikan hati. Jadi ini musibah yang menimpa kaum muslimin, yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kaum muslimin semuanya kepada sunnah, Allah kembalikan kepada Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Gimana dengan seorang qariah? Qariah, ya, pembaca Al-Qur'an, wanita yang membaca Al-Qur'an. Apakah suaranya termasuk aurat padahal banyak laki-laki yang mendengarkannya? Terima kasih. Taib, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya. Kita kembalikan kepada hukum asal dari suara wanita itu bukan aurat, ya, boleh. Ya, boleh. Kemudian tatkala itu lantunan Al-Qur'an, kalau itu dilantunkan di hadapan para wanita, tidak didengar oleh laki-laki, itu boleh. Sebagaimana bolehnya dalam walimatul urs, di dalam walimah pernikahan, di dalam walimah boleh ada satu udur untuk menabuh rebana. Ya. Ada satu alat musik yang diperbolehkan, yaitu rebana. Boleh ditabuh kemudian melantunkan bait-bait syair, ya, anasyid atau bait-bait syair dilantunkan, tetapi itu khusus pada wanita. Ini yang ada di zaman Nabi, di zamannya para sahabat, rebana dan lantunan nyanyian tersebut, lantunan syair tersebut hanya dilantunkan oleh para wanita, di hadapan para wanita, dan didengarkan khusus para wanita, tidak sampai kepada laki-laki. Ini yang sunnah. Ya, ini yang sunnah. Ya, yang sunnah demikian dikhususkan untuk para wanita. Sedangkan lebih dari itu, sampai pun rebana tidak boleh. Rebana tidak boleh dilantunkan di selain kesempatan tersebut. Ini. Maka berbicara dengan tentang ini tadi, suara seorang wanita ketika membaca Al-Quran, hukum asalnya suara bukan aurat. Kalau kemudian dikhawatirkan dari bacaan tersebut, dari lantunan Al-Quran tersebut didengar laki-laki, dikhawatirkan terjadi fitnah, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, kalau dikhawatirkan laki-laki yang mendengarkan kemudian hatinya terhinggapi penyakit, ia mungkin mengatakan ini wanita suaranya indah sekali, ini wanita suaranya cantik sekali. Ya, kemudian terfitnah dengan suara tersebut, ini juga membahayakan. Kalau kita khawatir seperti itu, maka tinggalkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian saat ini saya gelisah karena anak saya termasuk yang sudah terkontaminasi dengan musik. Nasihat sudah saya berikan kepada anak, HP-nya saya batasi penggunaannya. Bagaimana cara agar anak saya bisa kembali seperti semula, karena usaha yang saya lakukan tadi masih belum berhasil. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan pertanyaannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa musik, nyanyian termasuk dari musibah yang menimpa kaum muslimin, sesuatu yang tersebar pada kaum muslimin, ya, sehingga tatkala kita ingin memperbaiki keluarga kita, putra putri kita, maka kita pun bersabar. Itu sesuatu yang menyebar, ya. Kalau usaha ibu seperti ini, sudah berusaha menasehati, berusaha terus ya mendoakan, maka jalan yang lain adalah dengan cara mendekatkan kepada agama Allah. Ya, dari sisi musik mungkin belum bisa dicegah, enggak apa-apa. Ayo dekati anak, ambil hati anak, dekati sehingga benar-benar anak dekat dengan ibu, anak dekat dengan bapak, ya, sehingga lebih mudah untuk memberikan nasihat-nasihat. Ya, jadikan hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, hubungan yang sangat dekat. Ya, sehingga lebih mudah untuk memberikan nasihat. Dan berikutnya, dengan mengajak anak untuk berilmu, ajak anak kita hadir di majelis ilmu. Ya, kalau belum bisa majelis ilmu, kita datangkan di rumah. Ya, majelis ilmu kita datangkan di rumah. Mungkin sepekan sekali, mungkin sebulan sekali. Coba, mungkin ada ustadz atau guru yang bisa mengajarkan, mungkin baca Al-Quran, mengajarkan ngaji, atau mengajarkan ya ilmu agama ini. Kalau itu juga belum bisa, bisa kita dekatkan. Fasilitas di zaman kita sekarang mudah, alhamdulillah. Bisa dengan MP3, bisa dengan radio-radio muslim, ya. Bisa dengan televisi Islam, yang kita berikan contoh kepada anak-anak bahwa kita suka mendengarkan pengajian-pengajian. Mudah-mudahan itu juga berpengaruh dalam hati mereka anak-anak. Dan tidak lupa, senjata yang paling ampuh seorang mukmin adalah berdoa. Doakan, ya, terus doakan, karena Allah yang memiliki hati, Allah yang membolak-balikkan hati. Maka doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Pak Ustaz, bagaimana dengan lagu-lagu Islam seperti lagu dari Nisa Sabian, apakah tetap tidak diperbolehkan? Dan bagaimana dengan sekolah anak-anak yang mengajarkan bertepuk tangan lagu-lagu? Sebagai orang tua, apa yang harus kami lakukan? Kalau itu tidak bisa dihindarkan, karena dalam sekolahan, dalam madrasah mungkin ada drum band, mungkin ada musik-musik, ya, sambil kita pahamkan kepada anak tentang syariat Allah, apa yang kita bahas tadi, itulah murni yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan seperti yang tadi kita bahas. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sangat wajar kita sudah semakin jauh dari Rasulullah. 1400 tahun yang lalu bahkan lebih kita berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kemudian terjadi pada kaum muslimin perubahan-perubahan yang sangat jauh, yang sampai pada apa yang tersebar di seluruh kaum muslimin yang namanya musik dan nyanyian. Ya, maka kita berdakwah, kita menyampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita ilmu yang benar, Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita sampaikan batasan-batasannya. Mudah-mudahan Allah berikan penjagaan terhadap hati mereka sehingga tetap bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa musik lantunan lagu Islami yang secara makna tidak menyimpang musik dengan bahasa Arab dilantunkan, apakah itu boleh atau tidak didengarkan? Jadi semua yang di dalamnya ada musik tidak boleh, ya. Tadi sudah kita sebut tafsirnya Al-Ma'azif tadi. Al-Ma'azif yaitu alat-alat musik, semua alat musik tidak diperbolehkan, ya. Sedangkan lantunan lagu ataupun anasid tanpa musik, syair-syair tanpa musik, yang demikian diperbolehkan dengan syarat-syarat tadi. Tidak ada cakupan makna yang haram, tidak menyerupai lantunan-lantunan yang rusak dari para wanita yang rusak, para penyanyi yang rusak, ya. Kemudian mengingatkan kepada akhirat, menyemangati untuk berjihad, ya, maka yang demikian diperbolehkan. Tetapi kalau di dalamnya ada musik, wallahu a'lam, maka ditinggalkan. Apabila sudah berhijab tetapi belum menutup dengan cadar, apakah boleh? Mohon kiat-kiat supaya yang qanaah. Baik, saudari yang dirahmati Allah dan ikhwan akhwat sekalian, ya, terkait dengan hijab, maka kewajiban yang jelas disepakati oleh para ulama, yang itu kewajiban di dalam Islam, adalah memakai hijab yang syar'i. Ya, memakai hijab yang syar'i. Tidak terlewatkan bahwa kita menutup aurat secara syar'i, secara sempurna. Adapun niqab atau cadar, maka ini ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, apakah wajib ataukah sunnah, ya, apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama menyebutkan itu wajib dan sebagian menyebutkannya sunnah. Silahkan dibaca kembali, ya, dalil masing-masing sehingga sampai pada keyakinan, saya lebih yakin bahwa itu sunnah, saya lebih yakin bahwa itu wajib. Silahkan. Ya, artinya kalau Anda belum memakai cadar tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ketika itu ilmu belum sampai, maka kewajiban Anda untuk belajar kembali sehingga sampai pada keyakinan bahwa ini hukumnya wajib atau sunnah. Wallahu taala a'lam. Wanita berbondong-bondong ke masjid, bolehkah sampai larut malam untuk tadarus Al-Quran, padahal suami tidak di masjid, ya, bagaimana hukumnya? Keluar dari rumah selama itu diizinkan oleh suami, diizinkan orang tua atau walinya, itu diperbolehkan selama keluar bukan safar, ya, keluar bukan safar. Safar adalah jarak 80 km, ya, jarak kurang lebih 80 km. Jadi seorang wanita keluar dari sini ke kampung sebelah, dari sini ke kota, ada kebutuhan, itu hukum asalnya boleh, karena itu bukan safar, dengan syarat apa? Izin dari suami, izin dari orang tua. Kalau kemudian dikhawatirkan fitnah, ini sudah memandang maslahat dan mudharat. Ya, memandang maslahat dan mudharat. Kalau seperti tadi keluar ke masjid untuk tadarus Al-Quran, kemudian pulang kembali ke rumah dan dalam keadaan aman, walaupun sampai larut malam, sampai jam 9 malam, jam 10 malam, dan itu di masyarakat kita hal yang biasa, suatu yang aman, ya, tidak membahayakan, wallahu alam, itu tidak masalah, itu boleh, ya. Tetapi kalau sudah membahayakan, membahayakan diri, membahayakan orang lain, takut terjadi fitnah, ya, terjadi sesuatu yang membahayakan, maka ditahan. Ya, ini tidak boleh kalau sampai membahayakan. Tetapi wallahu alam, kalau itu di masyarakat kita, apalagi bukan di tempat pedalaman, ya, yang dikhawatirkan dari masjid ke rumah melewati tempat-tempat yang membahayakan,